cobaan menghampiri negeri. Air mata mengalir di sini, hujan pun seakan mengerti. Tuhan, kami dengarkan doa ini, kuatkan kami untuk tetap berdiri. Ayo tunjukkan jiwa negeri ini, bersatulah engkau bangsaku. Satukan langkahmu, genggamlah tanganku, mari bergandengan. Wahai saudaraku, kobarkan semangatmu, dengarkan hatimu demi Indonesia. Jiwa kami bersatu. Indonesia, bersedih lagi cobaan untuk ibu pertiwi. Air mata mengalir di sini, hujan pun seakan menyerti. Tuhan, kami dengarkan doa ini, kuatkan kami tetap berdiri. Ayo tunjukkan jiwa negeri ini, bersatulah engkau bangsaku. Satukan langkahmu, genggamlah tanganku, mari bergandengan. Wahai saudaraku, kobarkan semangatmu, dengarkan hatimu demi Indonesia. Jiwa kami bersatu. Satukan langkahmu, genggamlah tanganku, mari bergandengan. Wahai saudaraku, jiwa kami bersatu. Demi Indonesia, hati kami menyatu. Demi Indonesia, demi Indonesia, jiwa kami bersatu.